نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامتك علما يا رب العالمين اللهم آمين. Kita lanjutkan insyaallah pada kali ini kajian tafsir As-Sa'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Rambutnya hilang. Habis tawaf itu habis umrah. Lanjutkan tafsir As-Sa'di. Atau i'rabnya ayat ke-30 wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Sekarang kita dari waw wa idh qala dan wa idh qala di sini pembahasan kali ini apakah sama dengan sebelumnya? Tidak, beda jauh. Beda sekali. Kalau ayat sebelumnya adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samai fasawwahunna fas-sama'a samawati. Dan seterusnya. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Yang sekarang wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini juga tentang penciptaan sebenarnya. Dan juga sebelumnya tentang penciptaan. Huwallazi khalaqalakum, khalaqa juga di sini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'il itu bermakna khalaqa juga, menciptakan juga di bumi sebagai khalifah. Waw di sini berarti waw istinafiyah, istinaf. Oke. Dan dia adalah harf. Kemudian id di sini id dikatakan dalam kertas dzarfun liz zamanil madhi mabniun fi mahalli nasbin. Insyaallah ana mulai. Idh di sini sebagai dzaraf berarti isim dia. Ya, idh di sini isim bukan harf. Dzaraf li zaman, untuk zaman al-madhi yang lampau. Karena kita lihat di sini qala setelahnya qala itu fi'il madhi. Dia idh mabniyun. Ya, mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahali nasbin? Kalau misalnya kita lihat di artinya wa idh di sini, idh artinya apa di sini? Ketika. Baik. Sekarang ingat lihat terjemahannya. Kenapa di nasbin? Fi mahali nasbin kan? Hah? Coba lihat terjemahannya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Kenapa fi mahali nasbin idh di sini? Bukan. Kalau misalnya lihat terjemahnya, ingatlah ketika Tuhan. Fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi dari fi'il yang mahdzuf wadhkur id gitu ya. Wadhkur id. Makanya di sini terjemahan di sini ini terjemahan bukan harfiah berarti. Dia terjemahan dengan pemahaman terjemahan ma'nawiyah. Ingatlah id ya. Id artinya ketika. Berarti sebelum id itu ada selayaknya ada wadhkur idh, dan ingatlah ketika. Wadhkur idh qala di sini muta'alliqun bi fi'lin qalu al-ati. Idh di sini fi mahalli nasbin maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin udhkur. Jadi idh di sini sebagai dzaraf mabdiun fi mabdiun ala sukun, kemudian dia juga sebagai maf'ul juga, dan juga dia sebagai mudhaf. Idh di sini sebagai mudhaf. Muta'alliqun bi fi'lin qalu, dia berkaitan dengan fi'il qalu, nanti qalunya. Nah, nanti qalunya ada setelahnya. Qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya. Baik. Kemudian qala. Qala fi'il madhi, fi'lu madhin mabniun 'ala al-fath. Okey. Kemudian rabbuka. Rabb fa'ilun marfu'un bid dhammah jelas wa huwa, dan dia adalah mudhaf. Dan dia adalah mudhaf. Kaf mudhaf ilaih berarti. Dia domir mutasilun wa domir mabniun ala al-fathi fi mahalli jar mudhaf ilaih, ya. Itu kaf. Karena sebelumnya rabb itu mudhaf, maka kaf harus menjadi mudhaf ilaih. Tetapi dia ternyata fathahkan akhirannya dan dia mabni. Berarti mabniun ala al-fathi, secara zahir kita kelihatan dia fathah akhirannya. Tetapi fi mahalli, di posisi apa? Di posisi majrur, jar. Karena apa? Dia mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih itu normalnya majrur. Sebagaimana majrur, isi majrur. Sekarang qala rabbuka. Qala rabbuka itu fi mahalli, kalimat qala rabbuka fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilaih. Mudhafnya siapa? Id. Rumit ya. Wa id qala rabbuka itu udah berapa banyak itu? Jadi waw tadi isminya via id, kemudian dzarf li zaman fi mahalli mabniun ala sukun fi mahalli, fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin maf'ulun bih dari fi'lin mahdhufin taqdiruhu udhkur wa dhkur id, gitu kan. Id sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf, kemudian qala rabbuka sebagai mudhaf ilaih. Jadi kalimat itu, kalimat qala rabbuka itu diarukan di fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilaih terhadap id. Qala fi'lu madhin mabniun 'ala al-fath. Kemudian rabbuka, rabb di sini fa'ilun marfu'un bid dhammah wa huwa mudhaf. Kaf di sini dhamirun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Hadi, insyaallah paham Hadi antum? Hadi. Antum paham? Antum Hadi namanya? Hari-hari. Ah, hari-hari ya, hari. Hari-hari. Hari-hari. Hari. Hari-hari. Wa id qala rabbuka lil malaikati. Li harfu jarrin mabniun ala al-kasri. Oke, okay, sudah selesai ya. Harfu jar. Kemudian lil al malaika. Al malaika ismun majrurun. Sudah jelas ismun majrur bil kasri. Sudah jelas bil kasrati. Sudah. Baik. Inni ja'ilun. Inni ja'ilun. Berarti ada inna ya. Pertamanya ada dua kata. Inna di sini harf musyabbahun bil fi'il. Mirip dengan fi'il. Karena dia amil. Sebagaimana fi'il. Musyabbah mirip dengan fi'il litaukid. Untuk mentaukid. Untuk menguatkan. Itu inna. Mabniun ala al-fath. Okay. Kemudian ya di sini. Ya dhamir mutasil. Di mahalli nasbin sebagai isim inna. Jadi inna itu yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Dia menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Oke. Okay. Ah, inni ya di sini dhamir mutasil. Dia dhamir dia ya. Asalnya apa innani asalnya? Asalnya innani, tapi kemudian na, nun yang untuk dhamir dihapus. Nah, kemudian dileburkan ke ya. Jadi ini. Nah, gitu kan? Dihapus, dikatakan ulama sebagai ikhtisaron. Peringkasan aja. Enggak ada tujuan lain selain peringkasan. Udah. Itu aja. Enggak ada ilah atau tujuan lain selain peringkasan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun sebagai apa dia? Posisinya di sini? Khobar irna. Dan inna kalau isimnya mansub, khobarnya marfu'. Maka ja'ilun khobarun marfu'un bidhommah, ya. Jelas. Dan dia ja'ilun di sini beramal amalan fi'il nantinya. Sehingga membutuhkan apa? Membutuhkan maf'ul. Karena ja'ilun artinya menjadikan. Ya, ja'ilun artinya menjadikan. Fil ardi fi domiru. Harfu jarin mabniun ala sukun. Al ardu isim majrur, jelas. Al ardi, ya. Khalifah. Khalifah maf'ulun bih. Nah, sekarang karena maf'ul objek berarti membutuhkan predikat, membutuhkan fi'il. Nah, sekarang fi'ilnya mana? Ja'ilun. Walaupun ja'ilun secara zahir dia adalah isim, bukan fi'il, tetapi amalannya amalan fi'il. Sesungguhnya aku ja'ilun, coba dia terima. Sesungguhnya aku menjadikan, ya. Nah, ketika menjadikan atau menciptakan bisa ja'ilun bermakna khalikun, bisa menjadikan di dalam bumi seorang khalifah, ya. Khalifah maf'ulun bi mansubun. Mana ini? Lismil fa'il ja'il mansubun. Qalu fi'lu madin mabniyun 'ala ad-dhamm. Ya enggak? Kenapa mabniyun 'ala ad-dhamm? Liittishalihi bi wawil jama'ah. Karena dia bersambung dengan waw al-jama'ah. Dhamir waw al-jama'ah. Makanya lam dan qalu itu dhammah, karena setelah lam di situ ada waw al-jama'ah, dan waw al-jama'ah di situ sukun, bukan? Nah, berarti lam di sini mengikuti itu. Lu jadinya, bukan qalau. Kecuali nanti harful illa akhirnya baru itu beda, itu lain lagi. Seperti banau. Nah, itu bedaan. Bukan banu, banau. Ya. Ba bana ya bana bana bana bana ya banau gitu kan. Oke, qalu ataj waw di sini apa? Dhamir. Mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Oke. Nah, berarti qalu ini dhamirnya mustatir atau enggak? Enggak mustatir karena terlihat waw di sini. Ya. Qalu ataj'al, alifnya lil farqah. Qalu ataj'alu a lil istifham, hamzah. Seperti hal qalu hal taj'alu bisa, ataj'alu juga bisa. Ataj'alu, taj'alu fi'il, fi'il mudhari' marfu'un, ya. Nah, sekarang fa'il dari fi'il mudhari' itu mustatir atau zahir? Taj'alu. Enggak. Mustatir atau zahir? Mustatir. Dhamir mustatir. Taqdiruhu anta. Wujuban taqdiruhu anta. Iya. Dhamir mustatir. Kemudian taj'alu fiha. Fi harfu jarri mabniun 'ala sukun, ha dhamir muttasil mabniun 'ala as-sukun, akhirnya a, ya, mati. Mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin, karena dia isim, menjadi isim yang sebelumnya dimajrurkan oleh harfu jar sebelumnya. May yufsidu fiha wa yasfiku dima, antum kata wa yasfiku waw di sini, waw di sini, waw. Waw apa di sini, waw? Wa yasfiku dima, waw di sini, waw apa? Ma'atuf. Ma'atuf kan seperti yufsidu, ya. Yasfiku fi'il mudhari' marfu'un bi dhamma. Selesai. Ad-dima maf'ulun bi mansubun, jelas, oke. Okay. Baik, sekarang ini kok may yufsidu? Oh, may yufsidu ada, ya? Anak-anak tadi bilang apa? Oh, may yufsidu, oh, ataj'alu fiha. Kemudian may yufsidu. Man di sini isim mausul mabniun ala alas sasa sukun fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Apakah ataj'alu fiha, apakah engkau menciptakan di muka bumi itu, siapa yang diciptakan? Orang yang, siapa yang akan apa, mengerusak, berbuat kerusakan di dalamnya. Wow, di sini wow apa? Yang wayasfiku dima, wow atof, ya. Kemudian jadi aja dua keburukan yang diprediksikan oleh malaikat. Merusak, berbuat kerusakan di dalamnya, dan juga menumpah darah, menumpahkan darah gitu. Kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdika. Wow, dalam wa nahnu itu wow apa? Haliyah. Soh, halia. Wau halia yang menyatakan keadaan. Dan kami dalam keadaan nusabbihu bihamdik gitu. Dan kami dalam keadaan mentasbih, bermensucikan engkau. Nahnu dhamir munfasil fi mahalli raf'in. Kenapa? Dia mubtada. Dan kami nusabbihu bihamdik. Nah, berarti kalau misalnya nahnu di sini mubtada, berarti dia jumlah ismiyah. Dan dia waalaikumsalam. Kemarin baru ujub sih antum. Baru ujub sekali kemarin, baru datang 5.30 ujub sekali. Makanya sekarang dihukum terlambat kan. Nahnu nusabbihu bihamdik. Nahnu mubtada. Jadi dia jumlah ismiyah. Dan ketika ada mubtada berarti membutuhkan khobar. Nah, khobar di sini berarti nusabbihu bihamdik atau nusabbihu boleh. Fi'il nusabbihu fi'il mudhari' marfu'un wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu nahnu. Sudah jelas ya. Itu jumlah nanti kita katakan jumlah nusabbihu bihamdika itu fi mahalli raf'in sebagai khobar. Nah, khobar marfu'. Nusabbihu fi'il mudhari' jelas. Bihamdika. Ada berapa kata bihamdika? Tiga. Ba, hamd, dan anta, dan ka, dan kaf. Bi harfu jarin mabniin ala ah, kok ala al-fatih gimana? Ala al-kasri. Hamd ismun majrurun bil kasra. Ya, wahuwa mudhaf. Ya, sahih. Wahuwa mudhaf. Kaf domirun mabniin ala al-fatihi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Oke. Okay. Gitu ya. Ada di sini kaf. Ya, mudhafun ilaih kaf di sini. Ya, kaf berarti dhamir mabni, dhamirun mabniun ala fathih. Ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian wa nuqaddisu lak. Wow, dalam wa nuqaddisu lak artinya? Wow, dalam wa nuqaddisu lak artinya? Wow. Wow untuk wow aatifah. Wawul ataf bukan waw istinafiyah, bukan waw al-haliyah, bukan. Tapi waw al-atifah. Apa di sini? Nuqaddisu fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari' marfu' atau mabni? Marfu'. Karena dia mu'rab dia. Bisa berubah, bisa ditambah an sebelumnya atau ditambah lam sebelumnya, maka bisa berubah. Nuqaddisa atau nuqaddis. Nah, di sini nuqaddisu. Kenapa dia berarti i'rab lengkapnya fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi. Gitu. Ya, marfu'un bi dhammati dhahirati fi akhirih gitu. I'rab lengkapnya tapi enggak usah kayak gitu. Nuqaddisu laka laka lam lam apa nih? Lamul amr atau lam apa? Lam di sini? Lam fa'il? Bukan. Cukup lam ini, lam biasa. Atau lam nafiah, bukan? Bukan. Iyalah ke lam lil istiqo. Iyalah, harfu jar. Harfu jar. Jadi itu bukan maknanya bukan ta'liliyah. Enggak, itu beda lagi. Kalau ta'liliyah itu memaknainya. Kalau misalnya lam di sini, mengiropinya sebagai apa di sini posisinya? Harfu jar mabniun ala fathih. Enggak ada fi mahalli. Kaf di sini, ismun majrurun. Dia majrur, dia kelihatannya jar gak dia? Tidak. Jadi dia ismun majrur mabniun, bukan ismun. Domir, ya. Domir mabniun ala fathih fi mahalli jarin. Lila, karena ada la, lili, karena ada li sebelumnya. Qol, dia berkata. Qol ini apa? Fi'il? Ma fi'il madin mabniun ala al-fathi. Wa ayna al-fa'il? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Siapa qala di sini? Sebenarnya kembali ke siapa huwa di sini? Allah atau malaikat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal inni ja'il inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni itu sama dengan tadi inni yang pertama, inni ja'il. Berarti apa tadi? Innani berarti inna dulu. إن بردي حرفون مشبههم بال بالفعل مبني على الفاتحي ينسب الاسم ويرفع الخبر. Kemudian ya di sini ya apa tadi? Dhamir mutasil mabniun ala mutasil fi mahalli nasbin ala sukun fi mahalli nasbin sebagai isim inna. Kemudian a'lamu ma la ta'lamun. A'lamu fi'lun mudari'un marfu'un bid dhamma wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana, dan jumlah dan kalimat a'lamu. Jadi a'lamu itu sudah kalimat ya kan? Ya. Kalau antum katakan a'lamu gitu aja udah menjadi jumlah mufidah sebenarnya. A'lamu itu jumlah itu, kalimat itu adalah khobar dari inna. Fi berarti dia a'lamu wa jumlatu a'lamu fi mahalli raf'in khobar inna. Ya. Fi mahalli raf'in khobar inna. Ma la ta'lamun ma ismun mausulun mabniun ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi fa'ilnya ana ya, dhamir mustatir, predikatnya ilm a'lamu, kemudian maf'ulnya ma ya. La lam an-nafiyah, enggak ada amalan. Lam an-nafiyah ini enggak ada amalan, jadi enggak menasabkan, enggak menjazmkan, enggak ada ngaruh. Ta'lamun hanya menafikan saja. Ta'lamun fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, bi thubutin nun. Ingat kemarin waktu itu? Atau antum mana kasih tahu enggak? Yang misal kalau misal fi'il asmaul khamsah, al-af'alul khamsah itu dia marfu'nya dengan thubut an-nun, mansubnya dengan atau mansub dan majzumnya dengan hazfi harfin nun ya. Contohnya seperti ya'lamuna, ya'lamani, ta'lamuna, ta'lamani, dan ta'lamina. Ya kan? Ta'lamina untuk perempuan. Karena ketika mereka dinasabkan dengan tambahan an sebelumnya, maka nun mereka semua hilang. Berganti akhirannya ya jadinya. Ya. Antakulu ma la taf'alun misalnya. Artinya antakuluna, artinya takuluna, nunnya dihapus. Berarti fi'il. Kalau misalnya isim, misalnya jama' mudzakkar salim, muslimun, alamat marfu'nya itu thubutul waw. Atau alamat nasabnya thubutul ya. Alamat jazmnya kok jazm isim enggak bisa jazm. Alamat jarnya majrurnya thubutul ya. Oke. Ta'lamun fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nun. Wal jumlah dan kalimat apa nih? Kalimat apa? Kalimat ta'lamun dia atau la ta'lam boleh. Kalimat la ta'lamun tidak ada mahal dalam i'rab karena apa? Karena dia silatul mausul, karena sebelumnya isim mausul. Maka setelah isim mausul seperti ma, alladhi, man, itu isim silatul mausul. Seperti tadi man yufsidu fiha, yufsidu fiha itu silatul mausul ya. Wa yasbiqu dima sebagai ataf ya. Dan kalimat inni a'lamu, ya ini a'lamu yang mana kalimat itu adalah kalimat al-ismiyah. Kenapa? Karena didahului dengan jumlah ismiyah, dengan ism ni ya. Walaupun dimulai dengan inna harfan, enggak ada jumlah harfiah itu enggak dikenal dalam bahasa Arab, maksudnya jumlah ismiyah. Innani jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah innani inni a'lamu itu fi mahalli nasbin sebagai maqulul, fi mahalli nasbin maqulul qawli atau maqulul qawli bisa, ha? Yang dikatakan dari perkataan. Coba lihat di sini qala. So di sini kalau misalnya kita dari awal ayat wa id qala rabbuka lil malaikati. Sekarang maqulul qaulinya mana? inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti in kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah itu fi mahalli nasbin sebagai maqulul qaul. Karena dia yang dikatakan. Perbuatannya pengataan. Nah, jadi ini seperti maf'ulun bih ya. Semacam maf'ulun bih namun khusus untuk yang dikatakan, maqulul qaul makanya. Ya bagi antum. Ya bagi saya itu baru. Iya, alhamdulillah. Jadi antum alhamdulillah antum walaupun terlambat tetap dapat ilmu baru di sini. Alhamdulillah. Terlambat itu sudah dihapus. Enggak ada pengin sekali mendayung dua pulau terlampaui. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian qalu aslinya ada ataja'alu fiha mayyufsilu fiha wa yasbiqu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, itu semua fi mahalli nasbin maqul qaul. Kemudian qol Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mereply inni a'lamu ma la ta'lamun fi mahalli nasbin maqulul qol. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah selesai ya Allah. Tapi hari antum agak confused? Iya. Alhamdulillah, berarti antum berpikir sebelumnya. Bagus. Ini ya teman-teman udah terbiasa jadi antum nanti terus ikut terus ya. Ikut terus ya. Ikut terus jangan nyerah, enggak apa-apa. Ana kan enggak ngetes antum di sini, enggak. Ana enggak ngetes antum dan antum Insya Allah nggak ada madorot, antum nggak tahu pun, nana nggak bakal memberi madorot ke antum, nggak bakal nana sihir gitu nggak. Insya Allah, tenang aja, antum biasain aja. Antum jangan kira, oke, Haudi Rahmat atau yang lainnya atau Arif atau ini, semuanya sebelumnya belum, irop. Tapi ketika kita biasakan, maka biasa. Oke, kita ke ayat tafsir ayat ke 30. Haudi kemarin udah baca mana? Zabi aja Zabi. Udah lama anak gak dengar suara baca. Tafsir ayat 30. Ini adalah permulaan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, bapak moyang manusia dan keutamaan beliau, dan bahwasanya Allah Taala ketika ingin menciptakannya, Allah mengabarkan kepada para malaikat tentang hal tersebut, dan bahwasanya Allah Taala menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Oke, situ sampai situ. Sekarang permulaan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kalau misalnya antum bisa cari di hadis-hadis, kapankah Nabi Adam diciptakan? Pada hari apakah? Pada hari Jumat. Oke, setelah bumi atau setelah langit atau setelah semuanya? Setelah semuanya. Ya, oke. Nah, bapak moyang manusia dan keutamaan beliau, dan bahwasanya Allah ketika ingin menciptakannya, Allah mengabarkan kepada para malaikat tentang hal tersebut, dan bahwasanya Allah menjadikannya sebagai khalifah di bumi. Nah, khalifatul ard, ya berarti khalifah, khalifatul ard, yaitu khalifah di muka bumi kan. Khalifah itu artinya apa? Siapa yang diganti terus? Kenapa disebut khalifah? Karena khalaf. Khalaf yang diartikan di sini bukan menyelisihi kemudian. Bukan. Ya ada makna itu ada, cuman itu lainnya. Tapi khalaf di sini artinya ata ba'dahu. Datang setelahnya itu artinya gitu. Nah, sekarang apa arti khalifah di sini maksudnya itu? Tapi tidak bisa dikatakan bahwasanya manusia itu adalah khalifatullah, itu tidak bisa. Enggak bisa. Itu ada pembahasannya, tapi ana lupa untuk lupa tentang hal itu. Baik, lalu para malaikat berkata. Lalu para malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan melumpahkan darah?" Hal ini merupakan uraian secara khusus serta disebutkan secara umum demi menjelaskan besarnya kerusakan akibat pembunuhan itu. Ya, maksudnya apa tuh? Hal ini merupakan uraian secara khusus telah disebutkan umum, berarti umum dulu baru khusus. Maksudnya apa? Hah? Orang-orang yang berbuat membuat kerusakan. Ya kan, yang pertama. Ma yufsidu fiha. Iya enggak? Hah? Segala kerusakan lebih umum. Heeh. Kemudian wa yasbiqu dima, itu lebih khusus. Oke. Baik. Baik. Jelas, teruskan. Dan hal itu adalah sebatas dugaan para malaikat, bahwasanya khalifah yang akan diciptakan di bumi itu akan melakukan hal-hal yang mereka sebutkan, lalu mereka menyucikan sang pencipta dari hal itu semua dan mengagungkannya. Kemudian mereka mengungkapkan bahwasanya mereka dalam setiap kondisi selalu beribadah kepadanya tanpa berbuat kerusakan. Oke, situ sampai situ. Kita lihat di sini adabnya malaikat gimana? Ketik ini apakah malaikat menggugat? Sebenarnya enggak menggugat, cuma bertanya tapi sesuai dengan apa yang mereka ya ketahui, pahami gitu. Dan pemahaman mereka memahami makhluk gitu. Maka mereka katakan qalu ataj'alu fiha may yusida fiha. Itu bukan berarti i'tirad terhadap Allah, bukan, tapi bertanya. Ada rasa keheranan, apakah ada sir di balik itu gitu kan. Sementara yang kami ketahui bahwasanya ini mereka pakai begini begini begini begini begini gitu kan. Tapi itu makanya dikatakan dan hal itu sudah sebatas dhon, dugaan para malaikat. Yang mana yang namanya dugaan itu tidak yakin. Bisa meleset dan bisa benar juga. Ya. Dan dugaan itu juga ada benarnya gitu. Ada benarnya enggak? Ada benarnya. Bahwasanya yang akan diciptakan itu akan melakukan hal-hal yang mereka sebutkan, berbuat kerusakan dan juga menumpahkan darah. Dan bahkan sejak awal keturunan Adam alaihi salam itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan penumpahan darah itu salah satu perbuatan kerusakan. Oke. Dan kerusakan ini maksud adalah apa? Kemaksiatan, gitu kan? Kemaksiatan dalam bentuk umum. Adapun kerusakan seperti menebang pohon tapi dalam rangka ingin membuat rumah, itu bukan kerusakan. Jadi kerusakan itu yang dimaksud adalah kemaksiatan di sini, bukan kerusakan secara bahasa atau secara tradisi, bukan. Kalau secara bahasa yang namanya menebang pohon itu sama dengan merusak pohon, gitu kan? Karena beda dengan asalnya, membedakan dengan dari asalnya. Nah, kemudian mereka mengagungkan bahwasanya mereka dalam setiap kondisi selalu beribadah kepadanya tanpa berbuat kerusakan. Nah, setelah mereka bertanya seperti itu, mereka berkata nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ada rasa takut. Rasa takut untuk dijawab oleh Allah dengan jawaban yang membuat madarat pada mereka misalnya. Tapi mereka merasa takut, kemudian mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Makanya ketika misalnya kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu doa, ya Allah, mengapa apa yang terjadi padaku dan sebagainya, mempertanyakan kondisi dirinya, bertanya kepada Allah, maka kemudian bertasbihlah dan sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, dari kemaksiatan, ya, dari kekufuran. Pujilah Allah gitu. Ketika kita mempertanyakan dalam artian bukan mu'tarid terhadap takdirnya, bukan, tetapi mempertanyakan hikmahnya apa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Tapi jawaban di sini nanti inni a'lamu ma la ta'lamun, itu adalah jawaban yang membuat malaikat jesi. Lihat nanti gitu. Aku lebih tahu daripada yang aku tahu dan kalian itu tidak mengetahui. Coba nanti kita baca. Maka mereka berkata wa nahnu nusabbihu bihamdika. Maka mereka berkata wa nahnu nusabbihu bihamdika. Karena kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Maksudnya kami memujikanmu dengan segala kesucian sesuai dengan segala pujian dan kagunganmu. Oke, sebentar. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Diterjemahkan padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Syuf di sini wow. Wow di sini tadi wow apa? Halia diterjemahkan di sini apa? Padahal. Tapi juga di ayat sebelumnya wa antum ta'lamun. Ya kan? Allazi ja'alakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'aw wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wow di sini artinya wow halia. Artinya di sini diterjemahkan padahal kalian mengetahui. Nah, di sini juga diartikan padahal kami senantiasa bertasbih kepadamu, maksudnya kami menyucikanmu dengan segala kesucian yang sesuai dengan ini. Isinya dunia ini, bro. Wah, antum menjengkali dunia dia. Ini isinya dunia ini. Amplop itu banyak yang disembah, banyak orang nyembah amplop, bro. Dengan segala kesucian yang sesuai dengan segala pujian dan keagunganmu. Oke. Okay. Wanukat disulak dan menyucikanmu. Mm-hmm. Kemungkinan artinya adalah menyucikanmu. Jadi huruf lam mengandung maksud penghususan dan keikhlasan. Atau mungkin juga dapat berarti kami menyucikan diri kami karenamu, yaitu membersihkannya dengan cara menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, seperti mencintai Allah, takut kepadanya dan mengagungkannya dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang buruk. Tuh, masya Allah, di sini kemungkinan artinya. Berarti lam saya di sini ada dua pembahasan. Ada dua pendapat atau dua pemahaman. lam, oh jadi huruf lam mengandung unsur pengkhususan dan keikhlasan. Seperti dalam Al-Fatihah, alhamdulillahi. Dengar ya, lam di sini lam untuk ya, walaupun lam di sini istihqaq benar, tapi dengan keberadaan eksistensi lam di sini menunjukkan pengkhususan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang misalnya di takbir kita walillahil hamd. Lillah lam di sini untuk pengkhususan juga, dan pendahuluan khobar lillahi di sini juga untuk pengkhususan. Jadi ada dua isyarat pengkhususan dalam lillahil hamd. Seperti walillahi mulkus samawati wal ard. Lillah juga di sini lam pengkhususan lillah, milik dia, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khobar di khobar yang didahulukan bisa bermakna pengkhususan. Namanya lam apa, Ustaz? Lam apa maksudnya? Yang mana? Enggak maksud istilah bahasa Arabnya. Yang mana ini? Yang mana dulu? Lam yang mana? Laka. Lil istihqaq. Yaitu bahwasanya nuqaddisul apa tadi? Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Wa nuqaddisulak berarti kan nahnu naf'al at-taqdis laka dengan tujuan istihqaq. Engkau yang berhak mendapatkan pujian dari kami, pengagungan dari kami. Nah, itu yang pertama. Huruf lam dengan keberadaannya di sini mengandung maksud tujuan pengkhususan dan keikhlasan, berarti kemurnian tujuan. Karena ikhlas, khulus itu artinya bersih dari sesuatu yang tidak pada selayaknya gitu. Atau yang kedua, mungkin juga dapat berarti kami mencucikan diri kami karenamu, yaitu membersihkan diri kita lillahi ta'ala. Dengan cara apa? Menghiasi dengan akhlak mulia. Berarti akhlak mulia itu adalah salah satu bentuk tasbih lillah, jika memang ditujukan lillahi ta'ala. Kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, berzikir, belajar tentang ma'rifat, tentang Allah Subhanahu wa taala, asma wa sifat dan semacamnya, itu adalah bentuk tasbih lillahi ta'ala. Tapi bentuknya adalah bentuk perbuatan li ajlihi gitu. Perbuatan, melakukan suatu perbuatan untuk Allah. Jadi sebenarnya keumuman ibadah dengan keikhlasan lillahi ta'ala itu adalah bentuk taqdis. Ya. Kan ketika antum sedekah 50 perak, aku udah gak bisa sekarang. Itu malah bukan sedekah, itu penghinaan jadinya. Jadi sedekah 10.000 kecil gitu, kecil sekarang 10.000. 10.000, misalnya sedekah 10.000 lillahi ta'ala benar-benar itu adalah bentuk taqdis. Menyucikan Allah Subhanahu wa taala, atau menyucikan diri lillahi taala, takut kepada Allah dan mengagungkannya dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang membersihkan jiwa diri dari akhlak-akhlak yang hina. Selanjutnya qala, dia berkata, yakni Allah berkata kepada malaikat, inni a'lam, sesungguhnya aku mengetahui dari khalifah ini, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak ketahui. Karena perkataan kamu adalah menurut apa yang kamu sangkakan, sedangkan aku mengetahui yang nampak maupun tersembunyi. Dan aku mengetahui bahwasanya kebaikan yang diperoleh dari penciptaan khalifah ini adalah lebih besar berlipat ganda, sekalipun termasuk di dalamnya ada pula keburukan-keburukan. Sebentar. Selanjutnya, qol, Allah Subhanahu wa taala berkata, mereply pertanyaan malaikat. Ini jawaban ini, a'lam inni a'lamu ma la ta'lamun. Coba lihat, jawaban ini sebenarnya bukan jawaban yang secara bahasa itu tepat untuk pertanyaannya malaikat. Ini bukan berarti anak mengatakan yang tidak layak, tapi coba lihat apa tanggapan malaikat. Qalu subhan gimana? Ata ja'aluna. Di sini hal kan? Berarti itu yes or no question ya. Yang membutuhkan jawaban na'am atau la. Tapi yang Allah jawab itu tidak la'am atau la. A'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha, menjawab sesuai apa yang Allah kehendaki, terserah Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus dengan kaidah lughawiyah. Kalau misalnya a, jawabannya harus na'am atau la. Ya. Misalnya anda mengatakan hal anta marid? Nah. Kemudian anda menjawab harus imma na'am imma la. Udah gitu aja. Ya. Itu secara apa? Secara huruf dan kaidah lughawiyahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya lah. Hal anta marid, antum jawab ini alam. Apakah kamu ya seperti misalnya raja seorang raja manusia ya. Kemudian hamba berkata, apakah engkau hendak misalnya memberiku apa gitu? Suka-suka. Tunggulah saatnya. Wah, ini kan menunjukkan kekuasaan. Karena ketika menjawab harus sesuai dengan apa yang dikaidahkan oleh masyarakat rakyat, itu keagungannya kurang. Tapi ketika ya, kamu tunggu saja, masya Allah. Just see, wait and see. Nah, itu kan ini alamu malah talaman juga mengandung isyarat kamu tunggu dan lihat aja nanti. Aku maha tahu, gitu. Ya, ini alamu semuanya aku mengetahui dari khalifah tentang khalifah ini, ya tentang penciptaan ini, tentang nanti hakikatnya, kemudian tentang apa yang akan dia jalani dan kemudian nasib takdir kemudian aku tahu. Mala ta'lamun, dan apa yang kamu tidak ketahui, dan ini menunjukkan mala ta'lamun. Jika lam an-nafiyah bertemu dengan fi'il mudhari misalnya, itu bisa ditafsirkan lam an-nafiyah lil jins ketemu dengan isim manfiyyan anhu. Berarti la ta'lamun artinya la ilma lakum. Berarti inni a'lamu, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, maksudnya aku mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini kan dalam ayat ini kan konteksnya kan berbicara tentang nanti ke depannya kan. Nah, berarti ini kan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, yaitu hal tentang nanti itu kalian enggak tahu, tapi aku tahu. Begitu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Berarti Allah Subhanahu wa taala menafikan pengetahuan para malaikat tentang hikmah dari penciptaan ini. Tapi yang dikatakan malaikat itu sesuai dengan apa yang mereka dapat dari kesederhanaan pemikiran mereka, ketidakluasan pemikiran mereka dibandingkan dengan yang Allah Subhanahu wa taala mahu. Yang Allah Subhanahu wa taala ketahui ilmunya. Karena perkataan kamu, yaitu perkataan kamu wahai malaikat, para malaikat adalah menurut apa yang kamu sangkakan. Menurut tuan kalian. Sedangkan aku mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi bagi kalian. So di sini hati-hati, jangan sampai dikatakan aku mengetahui yang nampak atau tersembunyi, maksudnya berarti ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi baik di bumi atau di langit. Maka maksud di sini, dan aku mengetahui, sedangkan aku mengetahui yang nampak bagi kalian wahai malaikat maupun yang tersembunyi bagi kalian wahai malaikat. Dan apa yang akan terjadi, hikmah dari penciptaan ini, apa yang dilakukan oleh khalifah ini, itu adalah apa yang tersembunyi bagi kalian, karena takdir Allah kedepannya itu tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika Allah mewahyukan kepada malaikat atau mengutus malaikat atau mewahyukan kepada nabi. Dan aku mengetahui bahwasanya kebaikan yang diperoleh dari penciptaan khalifah ini adalah lebih besar berlipat ganda, sekalipun termasuk di dalamnya ada pula keburukan-keburukan. Berarti ada syarat apa? Jika ada satu keburukan dari hasil yang Allah ciptakan, itu tidak mutlak keburukan. Kenapa? Karena ada kebaikan tersirat sebagai hikmah terhadap penciptaan itu. Iblis secara zat buruk gak? Buruk. Tapi bukankah ada hikmah yang justru lebih besar dari keburukan itu? Ada hikmah. Maka kaum muslimin, orang-orang beriman kepada Allah itu enggak menggugat, melainkan ketika ada keburukan yang terciptakan, yang Allah ciptakan, itu menganggap bahwasanya dari keburukan itu ada hikmah yang justru lebih besar daripada keburukan itu. Iya enggak? Kita tahu iblis, syaitan dan orang-orang mujrimin, munafikun, kufar, ketika kita melihatnya buruk sekali mereka. Tapi di balik keburukan itu ada hikmah yang Allah inginkan, itu lebih besar dari keburukan itu, yaitu apa? Supaya kita belajar, kita mengambil manfaat dari itu semua. Dan manfaat dari itu semua, eksistensi itu semua yang kita raup, itu lebih besar faedahnya dibandingkan kita melihat keburukan itu. Ya, misalnya Haudi rambutnya enggak pernah tumbuh-tumbuh, susah tumbuh misalnya, itu ada hikmahnya. Mungkin antum tahu, mungkin enggak tahu. Karena apa, kita manusia semua. Sudah mulai panjang ya. Dulu rambutnya panjang ya. Keren ya, makanya fotonya yang keren-keren aja. Yang diupload yang keren-keren. Coba yang biasa, yang lagi maju, lagi bingung, itu enggak pernah difoto. Ya, teruskan. Dan sekiranya dalam hal itu tidak ada kebaikan kecuali. Hah? Maksudnya apa? Dan sekiranya saja dalam hal itu tidak ada kebaikan kecuali bahwa Allah hendak memilih di antara mereka para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh, juga agar ayat-ayat Allah nampak jelas bagi makhluk. Lalu penyembahan kepada Allah menjadi ada yang tidak mungkin, ada tanpa penciptaan khalifah tersebut, seperti berjihad atau lain-lainnya. Dan agar nampak sesuatu yang dirahasiakan oleh insting orang-orang yang mukhalaf, berupa kebaikan maupun kejahatan dengan ujian. Dan agar jelas antara musuhnya dari walinya dan golongannya dari yang memeraninya. Dan agar nampak pula apa yang tersirat oleh jiwa iblis dari kejahatan yang terpatri padanya dan menjadi karakternya. Niscaya itu semua sudah cukup sebagai hikmah-hikmah yang agung yang tidak perlu mencari hikmah lain. Kemudian ketika perkataan para malaikat menunjukkan keutamaan mereka atas khalifah yang akan diciptakan oleh Allah di muka bumi, maka Allah hendak menjelaskan kepada mereka tentang keutamaan Nabi Adam yang membuat mereka mengetahui keutamaan Allah, kesempurnaan hikmah dan ilmu. Baik, alhamdulillah, membaca lagi dan pahami lagi itu. Baik, kita tutup kajian tafsir As-Sa'di, berlanjut ke usul fikih insyaallah nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Adam di bumi itu ada makhluk lain itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau kata saintis berjuta-juta tahun lalu, oh berarti jangan-jangan sebelum ditemukan fosil hasil berjuta-juta tahun yang lalu. Kok bisa gitu ya?